الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Law'i Al-Kitab wa Sunnah. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala al-mas'alatul rabi'ah, permasalahan yang keempat, waktu dhabhil udhiyah, waktu penyembelihan hewan kurban. Yang dimaksud adalah kapan awal waktunya dan kapan pula akhir dari waktu penyembelihan hewan kurban. Yabtadi waktuha min ba'di salatil idi liman sallaha. Dimulai waktu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban dari setelah salatul id, bagi orang yang melaksanakan salatul id. Wa min ba'di thulu'i syamsi wa min ba'di thulu'i syamsi yaumi idil adha, dan dari setelah terbitnya matahari pada hari idul adha. Bimiqdar ma yattasi'u li raka'atain wa khutbatain liman lam yusallihima, sesuai kadar yang mencukupi dari salat dua rakaat dan ditambah dengan dua khutbah bagi orang yang tidak mengerjakan salat Id. Jadi di sini beliau menerangkan waktu disyariatkan yang menyembelih hewan kurban ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, seorang yang mengerjakan salatul Id. Adapun yang melaksanakan salatul Id, maka dia menyembelih setelah pelaksanaan salatul Id. Setelah pelaksanaan salat al-Id. Jam berapapun bersama dengan imam. Misalnya dia mengerjakan salat di kampungnya, maka jam berapa dikerjakannya salatul Id, maka dia tetap harus menunggu. Meskipun para ulama menganjurkan bahwa pada pelaksanaan salatul Id, jika itu Idul Adha, dianjurkan untuk disegerakan apabila telah memasuki waktu duha, segera dilaksanakan agar kemudian kaum muslimin mereka segera menyembelih hewan-hewan kurban mereka. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, bagi yang tidak melaksanakan salatul Id disebabkan karena uzur, sehingga dia tidak mengikuti salatul Id, kapan dia menyembelih kurban? Seorang wanita misalnya dalam keadaan berhalangan untuk melaksanakan salatul Id, atau seorang laki berhalangan melaksanakan salatul Id, kapankah dia disyariatkan untuk menyembelih kurban? Kata beliau, dimulai dari terbitnya matahari pada hari itu, lalu diperkirakan kadar seseorang mengerjakan sholat dua rakaat ditambah dengan khutbah al-imam. Setelah selesai baru disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban. Adapun sebelum itu tidak berstatus sebagai hewan kurban, hanya sebagai sembelihan biasa, bukan sebagai hewan kurban. Sebagian para ulama mengatakan bahwa bagi orang yang tidak melaksanakan sholatul id, sekedar waktu pelaksanaan sholatul id, meskipun tidak harus menunggu waktu khutbah, sekedar dikerjakannya sholatul id atau kadar pelaksanaan sholat dua rakaat sholatul id selesai itu, maka diperbolehkan baginya untuk menyembelih hewan kurban. Li hadithi al-Bara' bin 'Azib radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berdasarkan hadith al-Bara' bin 'Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaba an-nusuk, barang siapa yang salat dengan salat kami dan menyembelih dengan sembelihan kami, maka sungguh dia telah benar sembelihannya, benar cara ibadah kurbannya. Wa man dzabaha qabla an yusalli falyu'id makanaha ukhra, dan barang siapa yang menyembelih sebelum dia melaksanakan salat al-id, maka hendaknya dia mengganti sembelihan yang lain, disebabkan karena kurbannya tidak sah karena dia menyembelih sebelum pelaksanaan salat al-id. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini muttafaqun alaih, menjelaskan kepada kita bahwa awal pelaksanaan disyariatkannya sembelihan kurban apabila telah dikerjakan salatul id, maka diperbolehkan. Oleh karena itu sebagian para ulama mengatakan bagi yang tidak melaksanakan salatul id, maka diperkirakan begitu masuk waktu duha, waktu diperbolehkannya salat, tambah kadar waktu dua rakaat. Tidak harus menghitung kadar khutbah, maka telah diperbolehkan baginya untuk menyembelih hewan kurbannya. Wa yastamirru waqtuha ila ghurubi akhir ayyami tasyriq, dan terus berlanjut waktunya hingga terbenamnya akhir dari hari-hari tasyriq, tiga hari setelah tanggal 10. Jadi waktu pelaksanaan kurban dimulai dari setelah sholat pada tanggal 10 Dzulhijjah, ditambah hari ke-11, hari ke-12, hari ke-13, sampai terbenamnya matahari. Maka sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah masih merupakan waktu diperbolehkannya seorang menyembelih hewan kurban. Li hadithi Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, berdasarkan hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kullu ayyami tasyriqi dhabhun, setiap dari hari-hari tasyrik itu adalah sembelihan. Setiap dari hari-hari tasyrik adalah sembelihan. Nah, dan pendapat yang mengatakan bahwa seluruh hari tasyrik diperbolehkan untuk menyembelih adalah pendapat Imam Syafi'i. Dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dan Ibn Utsaimin. Dan diriwayatkan pula dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan ini yang zahir. Namun hadis yang disebutkan kullu ayami tasyrik dzabhun. Hadis ini sebagian para ulama melemahkan. Meskipun ada sebagian mengatakan berdasarkan jalur-jalur riwayat dikumpulkan maka bisa menjadi hasan. Namun sebagian para ulama mengatakan tidak bisa dihasankan. Yang paling ringan cacat yang terdapat dalam riwayat ini bahwa di dalam sanadnya ada yang terputus. Sehingga hadis tersebut dianggap hadis yang tidak sahih dan tidak saling menguatkan dengan riwayat yang lain. Namun secara kandungan para ulama menguatkan pendapat ini. Sebagaimana kita terangkan Ibnu Utsaimin rahimahullah menguatkan pendapat ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan yang lainnya. Yang sahih yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan ayyamut tasyriq ayyamu aklin wa syurbin. Hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari makan dan minum. Maka demikian pula sembelihan. Ada sebagian para ulama mengatakan tidak semua hari tasyrik itu hari sembelihan, namun hanya pada tanggal 11 dan 12 saja. Yang afdal ma'asyiral ikhwah rahimakumullah menyembelih hewan kurban itu pada hari raya setelah salatul id, itu yang afdal, itulah yang dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kalau kita ingin keluar dari perselisihan para ulama, jangan menyembelih di tanggal yang 13, usahakan tanggal 12 sudah selesai keluar dari perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama. Wal afdal dzabhuha ba'da al farad min salatul id, yang afdal menyembelihnya setelah selesai dari salatul id. Li hadis al bara bin azib radhiyallahu ta'ala anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, berdasarkan hadis al bara bin azib, yang dimaksud di sini al afdal yaitu waktu penyembelihan yang paling afdal setelah salatul id, berdasarkan hadis al bara bin azib bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan awwalu ma nabda'u bihi yawmana hadza nusalli thumma narji'u falanhar, yang pertama kali yang akan kita perbuat pada hari ini adalah kita salat, kemudian setelah itu kita kembali lalu kita menyembelih. Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana, barang siapa yang melakukan hal itu maka dia telah sejalan dengan sunnah kami. Wa man dzabaha qabla dzalik fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi, dan barang siapa yang menyembelih sebelum itu belum dikerjakan salat dia sudah menyembelih, maka itu hanya daging yang dia persembahkan untuk keluarganya. Laisa minan nusuki fi syai', dan tidak termasuk dalam sembelihan kurban sama sekali. Hadis muttafaqun alaih. طيب sampai di sini insyaallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.